ketika itu hujan batu melanda sebuah kampung kecil di Jawa Barat. Sekian penduduk kampung tersebut dibuat jadi panik dan bingung. Dan juga sejumlah rumah milik ambruk menjadi puing-puing. Nampak jelas saat itu manusia menghadapi kiamat kecil. Sadarlah manusia itu bukan satu siksaan. Selanjutnya sebuah kapal besar bernama Tampo Mas 2 terbakar di wilayah Pulau Masalembo. Sekian mayat korban yang malang terapung di permukaan lautan, bahkan ada pula mereka yang mati terbakar, kata berita. Sadarlah manusia ini hanya satu isyarat. Dan terakhir kita dihadapkan pada hujan debu yang berlangsung lama yang diakibatkan oleh meletusnya gunung di tanah Jawa bagian barat. Jerit rintih, ratap dan tangis terdengar memilukan di telinga dari mereka yang berbonong-bonong mengungsi hindari lahar panas. Sadarlah manusia ini hanya satu cobaan. Bencana demi bencana, tak henti-henti berkunjung. Jelas ini takdir Tuhan. Penyayang terus memberi cobaan agar manusia sadar akan tugasnya sebagai manusia yang punya Tuhan. Bencana demi bencana dihadirkan beruntun dengan dahsyat. Ini bukan siksa tapi ini cobaan dan isyarat. Insaplah manusia sujud pada Tuhan Allah. Sebuah kampung kecil di Jawa Barat. Sekian penduduk kampung tersebut dibuat jadi panik dan bingung. Dan juga sejumlah rumah milik ambruk menjadi puing-puing. Nampak jelas saat itu manusia menghadapi kiamat kecil. Sadarlah manusia ini bukan satu siksaan. Selanjutnya sebuah kapal besar bernama Tampo Mas 2 terbakar di wilayah Pulau Masalembo. Sekian mayat korban yang malang terapung di permukaan lautan, bahkan ada pula mereka yang mati terbakar, kata berita. Sadarlah manusia ini hanya satu isyarat. Dan terakhir kita dihadapkan pada hujan debu yang berlangsung lama yang diakibatkan oleh meletusnya gunung di tanah Jawa bagian barat. Jerit rintih, ratap dan tangis terdengar memilukan di telinga dari mereka yang berbondong-bondong mengungsi dari lahar panas. Sadarlah manusia ini hanya satu cobaan. Bencana demi bencana, tak henti-henti berkunjung. Jelas ini takdir Tuhan yang mungkin merasa kecewa. Cobaan agar manusia sadar akan tugasnya sebagai manusia yang punya Tuhan. Bencana demi bencana dihadirkan beruntun dengan dahsyat. Ini bukan siksa tapi ini cobaan dan isyarat. Insaplah manusia sujud pada Tuhan Allah.